Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بعيد حاضرين يا عدد المسجد الأخوة بلاي كوتا بندوم juga para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya di frekuensi 756 AM, juga para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM dan radio-radio lain yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini untuk membahas sebuah tema yang sebentar lagi akan kita masuki, tema yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu apa? Agar Ramadan bersemi indah, gitu. Kiat untuk membuat ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini berkualitas, itu yang dimaksud indah. Karena apa? Karena keindahan itu disebabkan karena dua. Satu, ilmu. Yang kedua, amal dari ilmu itu. Ilmu yang teramalkan itulah yang akan berwujud sebagai sebuah keindahan. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, "Wala takunu bil ilmi jamilan illa hatta takuna bihi amilan." Dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi seorang yang jamil. Wala takun bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi orang yang jamil. Yang jamil itu yang indah. Sebelum kamu mengamalkan ilmu-ilmu itu. Yang dimaksud keindahan di dalam ucapan Abu Darda indah perilakunya, indah akhlaknya, indah tindak tanduknya. Coba lihat umpamanya orang-orang yang menurut kita perilakunya mulia dan indah serta bagus dicontohin yang batur. Maka orang-orang tersebut dianggap perilakunya bagus, akhlaknya mulia, amal-amalannya terlihat indah, itu disebabkan karena mereka mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kedatangan tamu, dimuliakanlah tamu itu. Ketika bertemu dengan sesama kawan, ditebarkanlah salam dan senyum. Ketika ada orang yang kesulitan, maka dia membantu mempermudah kesulitannya. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, dia tolong dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Seluruh perilakunya itu indah. Karena apa? Karena merupakan aplikasi dari ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Jadi keindahan perilaku hanya tercipta apabila apa? Apabila perilaku itu merupakan perwujudan nyata dari ilmu yang bersumber dari wahyu. Demikian juga agar Ramadan dalam kehidupan kita bersemi indah. Bersemi itu mekar ya. Bersemi itu berkembang. Yang biasanya bersemi apa? Bunga mekar. Yang biasanya bersemi apa? Cinta bersemi ya. Ramadan juga harus bersemi secara indah. Berkembang, berjalan secara indah. Dan indahnya amalan di bulan Ramadan hanya bisa diraih dengan cara mengaplikasikan ilmu yang bersumber dari wahyu Quran dan Sunnah selama Ramadan, maka Ramadan insya Allah akan bersemi indah. Selain keindahan yang ingin kita raih selama Ramadan, ada hal lain yang ingin kita kejar dengan keindahan perilaku dan akhlak kita di bulan Ramadan. Apa yang ingin kita kejar tersebut? Yang ingin kita kejar adalah berbagai macam keagungan, keutamaan, dan iming-iming yang Allah akan bagi-bagikan di bulan Ramadan. Tapi orang yang memperoleh keagungan yang Allah bagikan di bulan Ramadan ini tidak sembarang orang. Tidak semua orang yang mengalami bulan Ramadan memperoleh keagungan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yada qaula zur." Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan yang palsu, yang dusta, yang sia-sia. Wal'anabi, dan tidak meninggalkan amalan-amalan yang buruk, dusta, dan sia-sia. Falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh kepada orang yang saumnya seperti itu. Saum-saum. Tapi ucapannya tidak ikut saum. Ucapannya kotor, ucapannya dusta, ghibah, menghina dan yang sejenisnya. Amalannya juga begitu. Allah tidak butuh kepada orang yang saumnya kayak begitu. Ini menunjukkan orang yang di dalam bulan Ramadannya tidak menjaga lisan, tidak menjaga perilaku, sehingga lisan dan perilakunya buruk, tidak indah. Maka orang itu tidak memperoleh keutamaan-keutamaan yang Allah bagi-bagikan di bulan Ramadan. Lihat lagi sebuah hadis yang diterima dari Anas, yang pasti antum semua di sini pernah mendengar hadis ini. Suatu saat Nabi SAW naik ke atas mimbar. Begitu berdiri di atas mimbar, beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat kaget, heran. Tegugur te angin, ujuk-ujuk amin tilukan. Tidak terdengar berdoa sebelumnya, tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Biasa amin itu respon dari doanya, yang artinya istajib, artinya kabulkan. Tapi berdoa enggak, tiba-tiba amin 3 kali. Penasaran, para sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, salah satu di antara 3 amin ini, kita enggak akan bahas 3-3 ini, hanya salah satu aja yang berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas. Kata beliau, atani Jibril, telah datang barusan Jibril kepada faqala, ya Muhammad, ragima anfum rin idza dakhala ramadan wa lam idza dakhala ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu aw qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barusan Jibril datang lalu berkata, wahai Muhammad, celaka seseorang, hina seseorang, binasa seseorang. Siapa orang yang celaka, hina dan binasa itu? Itu orang yang memasuki Ramadan, lalu dia keluar dari bulan Ramadan itu walam yughfar lahu. Tapi dosa-dosanya itu tidak diampuni. Dosa-dosanya itu utuh. Dosa-dosanya itu tetap bercokol di dalam dirinya. Orang yang seperti itu celaka. Ini doa malaikat Jibril terhadap orang-orang yang seperti itu. Kul amin ya Muhammad, katakan olehmu amin ya Muhammad. Fakultu amin, lalu aku pun mengatakan amin. Coba bayangkan, 2 makhluk termulia sejagat, malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW sebagai manusia termulia, dua-duanya mendoakan keburukan. Bagi siapa? Bagi orang yang sekeluarnya dari Ramadan dosa-dosanya utuh, tidak diampuni. Kira-kira ini doa dikabul enggak? Pasti dikabul. Yang menunjukkan kecelakaan atas orang-orang yang dosanya utuh selama Ramadan, padahal di bulan Ramadan itu, ya, bulan ampunan, banyak faktor penghapus dosa di bulan Ramadan. Saum yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan menggugurkan banyak dosa dari berbagai macam segi. Dari segi bahwa saum itu kebaikan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Kedua, dari segi saum itu melahirkan penderitaan. Ada lapar, ada haus, ada lemas, ada ketidakstabilan emosi dan seterusnya, dan semua penderitaan yang dialami oleh manusia, apalagi penderitaan yang lahir dari ibadah, itu juga menghapus dosa. Dari segi bahwa orang yang saum itu didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampun oleh para malaikat, itu juga menggugurkan dosa. Dari segi bahwa orang yang saum itu umumnya mayoritas lebih dari 99,999% melakukan makan sahur terlebih dahulu, ya, ada 1-2 yang tidak sahur. Dan sahur menyebabkan para malaikat memintakan ampunan untuk mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi banyak faktor penghapus dosa di bulan Ramadan. Makanya salah satu sebutan untuk bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan turunnya ampunan. Makanya kalau orang melalui bulan Ramadan lalu sekeluarnya dari bulan Ramadan dosa-dosanya utuh, kasidatein itu, kebangkitan, keterlaluan, dan tidak diampuninya dosa itu, pasti ada penyebab. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dia tidak mengisi bulan-bulan Ramadan dengan aktivitas yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itulah maka bersemihnya aktivitas Ramadan kita secara indah adalah sesuatu kemestian yang harus kita raih. Jangan sampai ini terlewatkan begitu saja, karena ternyata hadis-hadis yang tadi dikemukakan mensinyalir banyaknya orang-orang yang Ramadannya berjalan secara buruk sehingga tidak memperoleh berbagai macam keutamaan-keutamaan yang sengaja Allah bagi selama bulan Ramadan. Apa sajakah keutamaan-keutamaan baik Ramadan itu sendiri ataupun saumnya? Ini kita ingin bahas di awal untuk menstimulasi kita, untuk memberikan dorongan kepada kita agar kedatangan Ramadan ini kita yakini menguntungkan. Anugerah yang besar yang jarang terjadi, hanya terjadi setahun sekali. Sehingga kita akan memperlakukan Ramadan ini secara spesial, secara istimewa, yang berbeda penyambutan kita dibanding menyambut bulan-bulan yang lainnya, karena mengetahui adanya berbagai macam keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Apa saja keutamaan-keutamaan Ramadan tersebut? Pertama, seperti yang barusan sudah disinggung, bahwa Ramadan bulan diturunkannya ampunan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa orang yang melakukan shoma Ramadan dengan iman dan ihtisab? Iman artinya meyakini wajibnya shalat dari Allah azza wa jalla. Ihtisab artinya mengharapkan pahala, ampunan, ridho, dan seluruh kebaikan dari Allah yang Allah janjikan untuk orang yang shalat. Itu ihtisab. Siapa yang shalatnya seperti itu, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Tadi sudah dijelaskan beberapa faktor penghapus dosa selama bulan Ramadan, yang kesemuanya yang tadi dijelaskan itu menyebabkan orang-orang yang melalui Ramadan mestinya dosa-dosanya berkurang dan memperoleh keutamaan karena bersihnya orang itu dari dosa. Ini yang pertama. Kedua, Ramadan adalah bulan dicurahkannya pahala. Ingat, pahala itu satu-satunya modal dan kekayaan kita di akhirat. Selamat tidaknya kita di akhirat tergantung adakah saldo yang tersisa di akhirat setelah dikalkulasikan dengan dosa. Setelah ada saldo pahala setelah dikalkulasikan dengan dosa, setinggi apa derajat kemuliaan kita di akhirat sangat tergantung dari banyak sedikitnya pahala yang terkumpul. Ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah berfirman, "Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Beliau menjelaskan, "Inna raf'ata darajat likasrati tsawab." Sesungguhnya ketinggian derajat itu disebabkan karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala yang tersisa, makin tinggi derajatnya. Dan siapa orang yang banyak pahala yang kelak akan menyebabkan dia mulia di akhirat, tinggi derajatnya, maka ketinggian derajatnya di akhirat sudah tercermin dari ketinggian derajat dia di dunia ini juga. Ini salah satu di antara penafsiran sebuah ayat yang dikemukakan oleh para ulama yang terdapat di dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir. Surah ke-29 ayat yang terakhir yang menyatakan, "Simahum fi wujuhihi min atharis sujud." Ini tentang tanda-tanda para sahabat. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Maknanya bukan keningnya hitam, bukan. Mungkin aja kejedut. Jadi hitam seumur hidup, orang itu sujudnya rajin. Padahal salat subuh juga enggak. Yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud, ini menunjukkan sujud dia pada malam hari tercermin pada keindahan tilawah di siang hari. Ini yang pertama. Kedua, sujudnya di malam hari yang melakukan banyak pahala yang menyebabkan dia akan mulia di akhirat, kemuliaan dia di akhirat itu sudah tercermin dengan mulianya orang itu dalam kehidupan dunia ini. Inilah dahsyatnya pahala sebagai satu-satunya modal harta kita yang paling berharga di akhirat. Siapa orang yang pahalanya habis di akhirat, bahkan yang tersisa hanyalah dosa, Nabi SAW mengistilahkan orang itu dengan istilah bangkrut. Bahasa Arabnya muflis. Beliau bertanya, "Atadruna manal muflis?" Tahu enggak kalian siapa orang yang muflis, yang bangkrut itu? Bangkrut itu kan istilah ekonomi ya. Para sahabat menyangka ini pertanyaan di bidang ekonomi, bukan pertanyaan agama. Makanya mereka berani menjawab. Orang yang muflis, yang bangkrut itu oranglah la mala lahu wala mata. Tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan. Karena mereka menyangka ini urusan ekonomi, urusan dunia, makanya mereka menjawab. Kata Nabi selesai buka, "Al-muflisu min ummati." Orang yang muflis, yang bangkrut di kalangan umatku adalah alladzi jaa bi salatihi wa siyamihi wa hasanatihi. Orang yang kelak di akhirat datang dengan membawa pahala salat, pahala saum, pahala semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di alam dunia. Wa qad syatama hadza wa dharaba hadza wa safaka dam hadza wa dhalama hadza. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah memukul si anu, pernah mendzalimi si anu, pernah menghina si anu, pernah mencela si anu, pernah mengalirkan darah si anu. Dan kezaliman itu tidak terbayar di dunia, tidak terbalas. Jangan merasa orang yang zalim punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya uang, berbuat zalim semena-mena karena tidak ada yang berani membalasnya. Jangan menyangka orang seperti itu akan lolos dari balasan. Di dunia, ya mungkin lolos, di akhirat, ya mungkin lolos. Dan ketika balasan itu disampaikan, ya diterimanya di akhirat, jauh lebih dahsyat daripada di dunia. Akhirnya, fahada yakhud min hasanati, fahada yakhud min hasanati. Orang yang belum pernah dipukul dan belum pernah membalas ngambil pahala orang itu. Orang yang belum pernah dicela, enggak berani balas ngambil pahala orang itu. Semua orang yang didolimi ngambil pahala. Makin banyak kedolimannya, makin banyak pahala yang hilang. Pahalanya aja belum tentu seberapa ya. Apakah sholat dan ibadah kita selama ini pasti dapat pahala? Kan belum tentu. Keinginan sih iya mudah-mudahan, tapi belum tentu kenyataan ya. Mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang mutabaah, kalau sholat mungkin kurang khusyuk dan seterusnya, sehingga dapat pahalanya juga seupil. Sedangkan yang untuk pahala dari orang-orang yang pernah kita zalimi, ngantri, antriannya panjang, ujungnya enggak kelihatan. Habislah pahala diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Lalu kalau pahala habis sementara yang menuntut masih banyak, diambil dosa mereka ditimpakan ke orang lain. Pahala habis, dosa numpuk. Itu yang disebut dengan bangkrut. Makanya pahala apa? Pahala itu modal untuk bisa bahagia di akhirat. Oleh karena itu perbanyak pahala dari semua amal kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna min al-ma'ruf syai'a. Jangan kamu anggap remeh kebaikan walaupun sedikit. Kata Nabi SAW, walaupun dengan sepotong kurma. Syik itu artinya satu kurma dibagi dua. Enggak apa-apa. Walaupun disebut walau antal ka akhaka biwajhin thalim. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Jangan dianggap enteng. Itu sedikit demi sedikit kita tabung. Pahala untuk modal kita di akhirat. Nah, salah satu di antara amalan yang melahirkan pahala yang super banyak adalah saum. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu bersabda bahwa Allah azza wa jalla berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalan anak Adam itu bagi dirinya sendiri, kecuali saum. Saum itu untukku, dan aku yang akan langsung memberikan balasan kepadanya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa pahala yang Allah berikan kepada orang saum itu besar, banyak. Karena apa? Karena biasanya Allah apabila memberikan balasan menyebut ahad, dua kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, gitu ya, menyebut angka. Tapi kalau tidak menyebut angka, menunjukkan banyak. Karena apa? Karena di dalam saum terkandung seluruh jenis kesabaran. Kita kan pernah mendengar tiga jenis kesabaran. Sabar dalam melakukan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam hal menerima takdir-takdir yang buruk dari Allah SWT. Tiga jenis kesabaran. Tiga-tiganya ada di dalam saum. Di dalam saum ada penderitaan, ada lapar, ada haus, ada lemes, kita sabar. Walaupun perut bunyi keroncongan, walaupun badan lemes, gemeteran, walaupun bibir ini pecah-pecah kering gitu ya, lidah menjulur-julur, tenggorokan turun naik karena kehausan, kita tetap sabar. kita tahan penderitaan itu sekejap saja. Nggak lama, nanti maghrib juga ini sudah kembali pulih. Maka orang yang sabar seperti itu Allah janjikan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah kami akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa perhitungan itu bro-broan kata orang sunnah. Kalau umpamanya kita dagang popcorn sekarung gitu ya, ada yang beli beli goceng, kita ambil secomot nih, beli umpamanya 10.000 dua comot nih, datang anak kita bawa baskom, pak minta borong ya, ya gratis ya, tidak dicomot-comot, tidak diliter, tidak ditimbang, dibolokkan begitu saja. Saking sayangnya kan begitu ya. Sudah metung gitu sama baskom, atau anaknya datang satu baskom lagi, kurang pak. Dikasih bisa-bisa semua. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala tanpa hisab, tanpa perhitungan. Dalam arti sangat-sangat-sangat banyak. Karena apa? Karena penderitaan dan pengorbanan yang dialami oleh orang yang saum juga begitu banyak, begitu besar. Maka tidaklah heran apabila balasan yang Allah berikan juga sangat besar. Nah, inilah iming-iming yang kedua bagi orang yang saum. Selain ampunan diturunkan, pahala juga dikucurkan tanpa batas-batas yang biasa Allah berikan kepada orang-orang yang beramal. Bayangkan, dosa terhapus, pahala nambah terus. Semakin sering kita saum, ini tidak hanya saum fardu, termasuk juga saum sunnah. Kalau sering kita saum, semakin banyak ampunan, semakin banyak pahala. Dosa-dosa semakin lama semakin berkurang, walaupun mungkin nanti dosa lagi. Tapi saum lagi berkurang lagi, saum lagi berkurang lagi. Pahala ngalir terus, ngalir terus, ngalir terus. Kalau terus-terusan begitu, kebayang nanti semakin banyak pahala dan semakin sedikit dosa. Pas di akhirat tadi timbang berat kepahala. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ya, pahala ngalir terus, ya dosa berkurang dan berkurang terus. Inilah keutamaan saum yang kedua. Keutamaan saum yang ketiga. Saum penyelamat dari api neraka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan saum dengan sebutan junnah. Junnah itu tameng. Jumah itu junnah itu perisai. Apa fungsi tameng dan perisai? Melindungi dari bahaya. Saum tameng dari apa? Di dunia selama saumnya, perisai tameng dari seluruh kesia-siaan, dari dosa. Itu di dunia. Adapun di akhirat jadi tameng dari api neraka. Di dunia jadi tameng dari keburukan, karena biasanya orang yang sedang saum mengerem diri dari kemaksiatan. Pas umpamanya dibuat di luar bulan Ramadan, ngerumpi, gibah sana, gibah sini, pas Ramadan libur dulu, maaf saya lagi saum, gak mau gibah, nanti aja setelah lebaran. Ini menunjukkan apa? Saumnya yang menyebabkan dia menahan diri. bahkan didukung oleh institusi resmi. Pemerintah menutup tempat-tempat maksiat selama Ramadan, ya. Diskotik, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat mabuk-mabukan, itu ditutup dulu tuh. Diharamkan, tidak boleh ada yang buka siang atau malam. Ada yang buka diam-diam ketahuan digerebek gitu kan. Sehingga apa? Sehingga semakin terjagalah orang dari dosa dan kemaksiatan. Walaupun dirinya ingin mabuk nih, udah lama enggak, tapi semuanya tutup. Ingin berkeringat nih olahraga sambil diiringi musik yang keras gitu ya. Enggak ada. Dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, fa idza kana shaumu yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yasfar. Apabila salah seorang di antara kalian suatu hari sedang saum, maka jangan berbuat rafas, jangan berbuat sahab, dan juga jangan berbuat fasik. Kita di luar Ramadan lebih bebas dibanding Ramadan. Pas Ramadan mau melakukan ini dan itu, ngomong ini dan itu, bikin status ini dan status itu, mikir dulu Ramadan. Kenapa? Kalau Ramadan ada apa? Kalau saya lakukan, takut saum saya rusak, takut saum saya ditolak, takut saum saya itu tidak menghapus dosa. Walaupun semua dosa dan kemaksiatan tidak membatalkan saum, saumnya tidak batal, tapi bisa merusak nilai saum kita, bisa menyebabkan pahalanya ditahan oleh Allah, bisa menyebabkan ampunan ini ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Takut begitu, maka jari kita hati-hati kalau mau menulis status. Mulut kita juga dijaga kalau mau ngomong. Perilaku kita juga dipelihara agar tidak menyinggung dan menyakiti orang. Maka saum adalah perisai dari keburukan. Di akhirat, as-saumu junnatun yustajanu bihal abdu minannar. Bahwa saum itu perisai yang melindungi seorang hamba dari api neraka. Sehingga banyak hadis-hadis yang mengiming-imingi dengan jenis iming-iming diselamatkannya orang yang saum dari api neraka. Man mamin abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adahullahu minan nari sabina kharifa. Dalam riwayat lain, kama ba'adallahu baina samai wal ard. Tidaklah seorang hamba saum satu hari aja di jalan Allah, satu hari, kecuali Allah akan jauhkan orang itu dari api neraka sejauh jarak 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat lain, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarak sejauh antara langit dan bumi. Menunjukkan dia akan selamat gitu ya, selamat dari api neraka. Berdasarkan hal itulah, kalau saum sehari saja sudah demikian, apalagi kalau 70 hari. Kalau 30 hari dalam satu bulan penuh di bulan Ramadan. Inilah keutamaan yang ketiga, bahwa saum itu bisa menjadi perisai dari api neraka di akhirat nanti, perisai dari keburukan. Keempat, saum ini penyebab bahagianya seorang hamba pelaku saum. Bahagia di mana? Dunia dan akhirat. Di dunia, ketika buka, ketika lebaran, senang ya, semua orang senang. Azan maghrib yang selama ini gak begitu ditunggu-tunggu gitu ya. Bahkan lagi asik-asiknya melakukan sebuah pekerjaan atau kesenangan, tiba-tiba azan maghrib, sudah azan lagi. Tapi pas saum, azan maghribnya yang paling ditunggu-tunggu. Begitu azan maghrib, senang, bahagia. Itu kebahagiaan di dunia. Kenapa senang? Bukan semata-mata karena bisa makan dan bisa minum. bisa makan dan bisa minumnya, iya. Tapi di dalam buka, ya, banyak keutamaan yang diraih oleh orang yang saum tersebut. Pertama, menyegerakan bukanya merupakan sunnah Nabi SAW yang melahirkan pahala. Kedua, ketika bukanya ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Yang ketiganya, ketika buka para malaikat mendoakan ampunan bagi orang seperti ini. Dan banyak lagi keutamaan lainnya. Jadi kita berbahagia dengan buka itu bukan semata-mata karena apa? Karena bisa makan dan minum setelah haus dan lapar. Bukan semata-mata, tapi banyak keutamaan-keutamaan lain. Senanglah kita, bahagialah kita. Nah, selain bahagia di dunia, di akhirat apa lagi? Ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, kebahagiaannya tak terkira. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Anna lis-sha'imi farhatain. Farhatan inna fitri wa farhatan inna liqa'i rabbih." Sesungguhnya orang yang saum akan mengalami dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka dan kebahagiaan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma farhu inda fitri fayafrahu bima an'ama Allahu alaihi min al-qiyam ibadati siyam alladhi huwa min afdal a'mal salihah wa kam unasin harramuhu falam yasumu wa yafrahu bima abaha Allahu lahu min at-ta'am wash-sharab wan nikah alladhi kana muharraman alaihi hal as-sawm wa amma farhu inda liqa'i rabbih fayafrahu bisawmihi hina yajiru jaza'ahu inda Allah ta'ala muwaffaran kamilan fi waqtin huwa ahwaju ma yakunu ilaihi hina yuqalu aina sa'imun liyadkhulul jannah min babir rayyan alladhi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun kebahagiaan orang itu ketika berbukanya dia bahagia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa apa? Berupa ibadah saumnya yang merupakan seutama-utama amal soleh. Coba bayangkan. Ketika berbuka hari Senin dan Kamis di luar Ramadan, ada yang saum, ada yang tidak. Datang waktu maghrib, sama-sama yang saum dan yang tidak saum makan, makan kurma, makan kol. Perasaan keduanya sama nggak? Beda. Yang saum bahagia senang, yang tidak saum mah nggak ada kebahagiaan tersebut. Malah menyesal, aduh kenapa saya tadi tergoda dengan cendol di siang hari ya. Sahurnya bareng sahur mau saum. Jam 8, jam 9 ada tukang cendol lewat, nggak kuat ini. Akhirnya yang satu batal, yang satu tahan. Pas buka ikut bareng sama-sama makan koleknya. Walaupun sama-sama makan di tempat yang sama, jenis menu yang sama, pada waktu yang sama, kebahagiaannya berbeda. Yang saum, bahagia dengan saumnya ketika berbukanya. Itu seutama-utama amal soleh. Banyak orang yang tidak bisa saum, baik karena sakit, karena safar, ataupun karena hawa nafsunya. Adapun kebahagiaan orang itu ketika bertemu dengan Allah adalah dia bahagia dengan saumnya ketika dia memperoleh balasan di sisi Allah dengan balasan yang melimpah dan sempurna pada waktu ketika dia sangat membutuhkan balasan seperti itu di momen seperti itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aina as-sha'imun liyadkhulul jannata min babir rayyan." Alladhi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia sahur mana ya? Silakan sekarang kalian masuk surga dari pintu royal, pintu spesial, khusus bagi orang yang sunnah yang tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya selain mereka. Oleh karena itulah, salah satu di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang saum, dia bahagia dengan surganya melalui pintu royan secara khusus. Dia berbahagia dengan pahala melimpah yang Allah akan berikan kelak. Datang salah seorang sahabat lalu berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku akan masuk surga dengan amalan seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, fa'alika bisawm la mithlalah. Kalau begitu kamu harus saum. Kalau memang masuk, ingin masuk surga, karena saum itu la mithlalah, amalan yang tidak ada tandingnya dari berbagai macam sisi, ya. Oleh karena itulah, maka keutamaan yang keempat yang Allah akan berikan kepada orang yang saum itu, Allah akan masukkan dia ke dalam surga melalui pintu spesial. Dan pintu itu disebut dengan sebutan Royyan. Kelima. Orang yang saum ini penambah penjelasan poin yang ketiga tadi. Apa ketiga, masih ingatnya? Saum itu apa? Perisai dunia akhir. Orang yang saum, dengan saumnya dia terlindungi dari berbagai macam perkara yang tidak layak dilakukan oleh orang yang saum. Salah satunya adalah berantem. Salah satunya adalah bertengkar. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda bahwa apabila idza syabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang ngajak bertengkar, ngajak berantem, katakan aku sedang saum. Itu perisai dari hawa nafsu untuk bertengkar. Dan ini menunjukkan beberapa perkara-perkara yang sangat agung. Keagungan pertama, orang yang saum ketika diajak berantem, diajak bertengkar, tidak melayani, malah membalas dengan kebaikan. Perkataan ini saumun di dalamnya terkandung ajakan, dakwah. Jangan gugur hawa nafsu, tahan hawa nafsumu. Saya sedang saum, yuk kita bareng-bareng menjaga saum ini untuk tidak dirusak. Apalagi kalau Ramadan semua saum ada yang ngajak berantem, jangan dilayani. Pertama, hal ini menunjukkan keagungan pertama orang yang saum itu, orang yang memperoleh rahmat dari Allah. Karena dia dihindarkan oleh Allah dari pertengkaran. Orang yang dihindarkan oleh Allah dari pertengkaran itu menunjukkan orang itu memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diisyaratkan oleh banyak ayat. Di antaranya, lihat surah Hud. 118, 119, 120. Surah Hud. Allah berfirman, "Wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh wa lidzalika khalaqahu." Manusia ini selalu ikhtilaf. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam, ikhtilaf yang dimaksud di sini adalah ikhtilaf amali, bukan ikhtilaf pemahaman. Dalam arti bertengkar. Tidak semua berbeda pemahaman mengakibatkan bertengkar, enggak kan? Para ulama ikhtilaf, tapi bertengkar enggak satu sama lain? Enggak. Ikhtilaf yang dimaksud dalam ayat tadi, ikhtilaf amali, ikhtilaf pengamalan, bertengkar. Dan ini sudah menjadi karakter manusia, karakter dasar. Kenapa disebut karakter dasar? Kata Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, karena Allah menegaskan ini dengan dua jenis penegasan. Dalam surah Hud ayat 118 tadi, wa la yazaluna. Pertama dengan menggunakan lafaz la yazalun. La yazalun itu terus menerus. La yazalun itu tidak henti-hentinya. Terus begitu. Kalau sudah tidak henti-hentinya itu sudah jadi karakter. Kedua, Allah menggunakan lafaz isim fa'il, wala yazaluna mukhtalifin. Mukhtalifin dalam bahasa Arab disebut isim fa'il dari ikhtalafa yakhtalifu, ikhtilafan fahuwa mukhtalifun. Mukhtalifun isim fa'il, isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Mukhtalif adalah orang yang ikhtilaf. Dan beliau menyatakan wa ismul fa'il yufidul dawam wal istimrar. Yufidul thabat wal istimrar. Isim fa'il itu menunjukkan tetapnya karakter itu dan terus menerus karakter itu menempel pada diri orang itu. Sehingga mukhtalifin artinya orang yang memang berkarakter ikhtilaf. Ingin berantem, ingin bertengkar dengan sesamanya. Itu karakter dasar manusia. Tapi Allah mengecualikan illa man rahimah rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah akan terhindar dari pertengkaran, dari perkelahian. Sekalipun mungkin dia berbeda pendapat dengan orang lain. Lihat para sahabat, apakah seluruh pendapat mereka sama dalam aspek fikih? Beda. Lihat lagi para ulama setelahnya, para imam madhab yang empat, apakah pendapat mereka tentang al-Islam khususnya aspek fikih sama? Beda. Kadang perbedaannya perbedaan yang kontradiktif. Khilafnya khilaf tadad. Tadad itu kontradiktif. Tadad itu patojaiyah, patukan tombok, berbenturan di kalangan para ulama seperti itu. Tapi apakah mereka bertengkar, berantem, saling memusuhi? Enggak. Mereka tetap saling menyanjung, saling memuji, saling menghargai dan saling menghormati. Perbedaan pendapat mereka tidak menyebabkan mereka itu bertengkar satu sama lain, saling mencela, saling menghina, saling menyudutkan. Enggak. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Rahmat yang Allah turunkan kepada mereka menyebabkan mereka tidak bertengkar walaupun berbeda pendapat. Makanya dari ayat ini kata Al-Imam Asy-Syatibi, manusia terbagi kepada dua golongan. Pertama ahlul ikhtilaf, kedua ahlul rahmah. Fa'amma ahlul ikhtilaf fahumul ladina yakhtalifuna ikhtilafan yadurruhum, wa'amma ahlul rahmah fayakhtalifuna ikhtilafan la yadurruhum bal yanfa'uhum. Adapun ahlul ikhtilaf, tukang ikhtilaf adalah orang yang ikhtilaf dengan ikhtilaf yang memberikan mudarat kepada mereka. Ikhtilafnya membuat mereka bertengkar. Ikhtilafnya membuat mereka berantem, berperang, saling menyudutkan, saling menghina, saling menjelek-jelekan. Mudarat melahirkan dosa. Adapun ahlul rahmah adalah mereka yang berikhtilaf dengan ikhtilaf yang tidak memadaratkan, bahkan memberi manfaat kepada mereka. Sampai Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ketika berbeda pendapat dengan salah seorang sahabatnya, lalu sahabat ini marah, kata beliau, la taghdab ya akhi, jangan marah. Karena apa? Karena la uhibbu ayyakuna sahabatu muttafiqina fi kulli syai'. Aku tidak suka kalau para sahabat Nabi itu sepakat dalam semua hal. Enggak. Aku ingin mereka ikhtilaf. Karena apa? Dengan ikhtilafnya mereka menjadi sumber. Sumber bagi apa? Banyak perkara. Pertama, adanya ikhtilaf melahirkan ijtihad para ulama. Kalau para sahabatnya beda, yang ini begini, yang itu begitu, para ulama mikir, mana yang benar? Ini dalilnya apa, itu dalilnya apa? Lahir ijtihad. Lahir kaidah, lahir rumusan dalam masalah usul fikih, dalam masalah fikih. Lahir ilmu-ilmu baru. Coba bayangkan kalau semua sahabat sepakat semuanya, tidak ada yang ikhtilaf. Ada enggak ulama lain yang berani berbeda dengan para sahabat? Ulama-ulama setelahnya ada enggak yang berani berbeda dengan para sahabat? Enggak ada, semuanya sepakat satu. Wah, akhirnya satu, enggak ada ikhtilaf, maka tidak akan ada ijtihad. Tidak akan lahir kaidah. Tidak ada usul fikih dan ilmu fikih, enggak ada. Adanya kaidah usul fikih, kaidah fikih, termasuk mustalahul hadis dan seterusnya, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Lahir ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kaidah-kaidah dalam ilmu-ilmu itu mencerminkan kecerdasan dan ketajaman daya analisa para ulama. Siapa yang mempelajari kaidah-kaidah usul fikih beserta sumber-sumbernya, dia akan menemukan hebatnya, tajamnya, dan cerdasnya para ulama yang merumuskan semuanya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi ahlul ikhtilaf dengan ahlul rahmah itu sama-sama berbeda pendapat, tapi berbeda dalam hal respon terhadap perbedaan pendapat itu. Kalau ahlul ikhtilaf berantem, kalau ahlul rahmah tidak berantem, malah tetap saling memuji, saling menyanjung, saling menghargai satu sama lain. Ini efek dari rahmat. Dan ini yang Allah berikan kepada orang yang saum. Ketika orang yang saum diajak berantem, diajak bertengkar, dia tidak melayani. Dia menyatakan, saya sedang saum. Tapi tidak diikuti, kalau mau berantem nanti Syawal. Enggak, itu aja yang latihan. Begitu latihan selesai, Syawal harus lebih tahu. Ada yang ajak berantem, cuek aja, anggap aja radio butut. Jangan dilayani seperti itu. Inilah yang menjadi apa? Menjadi penyebab kenapa orang yang saum utama. Karena dia dapat rahmat, diajak berantem aja tidak dilayani. Ini yang pertama. Keagungan pertama yang terkandung dalam sikap orang yang saum ketika diajak berantem. Kedua, dari sikap orang yang saum yang tidak melayani ketika diajak berantem, mensiratkan, mengisyaratkan, atau mensiratkan juga boleh, bahwa orang tersebut adalah orang yang lapang dadanya, besar jiwanya, bermental pemaaf, dan memiliki bagian keutamaan yang sangat agung di sisi Allah. Dia orang yang benar-benar sabar. Keburukan orang dibalas dengan kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Kata Allah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, dia memusuhi kita, jahat kepada kita, berbuat buruk kepada kita, merencanakan kejahatan kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Luluh hati orang itu. Orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi kawan yang sangat dekat. peka. Kata Allah, wa may yulaqaha illal ladzina sabaru, hal ini tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa may yulaqaha illal dzuhadin adzim, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang akan memiliki bagian kebaikan yang sangat agung. Hanya orang-orang besar yang mampu melakukan itu. Orang-orang yang jiwanya kerdil, mah, harga dirinya itu terletak pada mampu atau tidaknya dia melampiaskan emosinya kepada orang yang bersalah kepada dia. Di sana harga dirinya kan. Kalau umpamanya dia dihina, wah, harga diri saya kemana kan, kalau saya diam saja saya hajar. Kan begitu ya. Harga dirinya di sana. Kerdil itu. Al-Quran menyatakan orang yang membalas keburukan dengan kebaikan itu adalah orang sabar dan orang yang akan memperoleh bagian kebaikan yang sangat agung. Orang kerdil biasa mentalnya gak akan bisa melakukan hal itu. Dari sikap pemaaf, dari sikap lapang dada dan besar jiwa tersebut lahir keagungan-keagungan lain. Ini pengembangan dari mental yang dilahirkan dari saum itu. Apa sih keagungan pertama? Bersikap pemaaf isyarat kadar ketakwaan yang tinggi yang terdapat dalam diri orang itu. Coba dalam surah Ali Imran ketika Allah menerangkan ciri-ciri orang yang takwa apa? Salah satunya kata Allah, wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsin. Allah kan ketika menerangkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu, wal kadziminal ghaiz wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsin. Orang takwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang memaafkan kepada sesama manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pemaafnya orang yang saum tadi menunjukkan dia ini memiliki kadar ketakwaan yang tinggi. Dan itu produk dari saum. Saum itulah alakum tatakun, kan ya, agar kalian bertakwa. Kedua, sikap maaf itu sendiri sudah merupakan jenis ibadah yang agung. Minta maaf atau tidak orang yang bersalah kepada kita, kita maafkan. Itu ibadah yang agung. Kenapa ibadah yang agung? Karena itu melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jangan dilayani orang-orang bodoh seperti itu. Ini perintah Allah. Kalau perintah Allah dilaksanakan, jelas ini bernilai ibadah. Kedua. Ketiga. Orang yang berjiwa pemaaf itu akan ditambah kemuliaannya oleh Allah dunia akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa ma zada Allahu bi wa ma zada Allahu al-'abda bi 'afwin illa izzah." Tidaklah Allah menambah kepada orang yang memberi maaf kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Keempat, orang yang memberi maaf itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allah berfirman, afala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian karena kalian memaafkan mereka? Awalnya fa'fu wasfahu, maafkan dan tolerlah kepada mereka. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian karena kalian memaafkan mereka? Ini mengisyaratkan memberi maaf itu apa? Mengampuni dosa, menurunkan, mengundang turunnya ampunan dari Allah. Dan yang terakhir, maksudnya yang terakhir dari keutamaan memberi maaf, bukan terakhir gajinya. Gajinya masih lama. Maaf itu harta yang sangat mahal, yang bisa diinfakkan kepada orang lain. Tidak hanya infak atau sedekah dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan maaf juga bisa. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu riwayat, seorang sahabat miskin dia. Tidak memiliki apapun yang bisa dia infakkan untuk makan sehari-hari aja susah. Liur ewe ragap taya. Dan sore isuk oge henteu. Dan sore henteu isuk. Tapi dia semangat infaknya tinggi. Dia bisa infak dengan tenaga ketika ada perang jihad, seruan jihad. Jadi itu dengan harta dan jiwa. Kalau zaman dahulu, kalau jihad, masing-masing sahabat bawa perbekalan sendiri. Pedang sendiri, kuda sendiri, perbekalan untuk makan sendiri. Makanya disebutnya dengan jihad, dengan jiwa dan dengan harta dan jiwa. Kalau zaman sekarang tentara begitu enggak? Enggak, disuplai sama negara semuanya ya. Kalau zaman dahulu enggak. Nabi selesai tidak menjamin, nih pedangnya nih, masing-masing dibagi dua. Anak panah nih, 50 masing-masing, kudanya satu. Nih untuk bekal, ambil. Apa begitu? Enggak, masing-masing. Jihad dengan harta dan jiwa. Sahabat yang satu ini karena miskin dia tidak memiliki hak. Tapi dia ingin berjihad dengan tenaga. Selain dengan jiwa, dia bawakan perbekalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia infak dengan tenaga. Suatu saat ada seruan untuk jihad. Seperti dia biasa dia tidak punya harta. Dia datang, ya Rasulullah, mana perbekalanmu? Biar aku yang bawakan. Apa yang terjadi? Dia sangat kecewa. Karena ternyata Nabi selesai pun tidak memiliki perbekalan yang bisa beliau bawa untuk jihad. Kecuali pedangnya. Masa pedang dibawain juga? Kalau pedang Nabi dibawain sama dia, nanti Nabi pakai curuk apa begini? Perangnya enggak? Aduh, dia berangkat dengan penuh kekecewaan. Kecewa karena tidak bisa infak di jalan Allah dengan harta karena enggak punya, juga dengan tenaga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak membawa perbekalan apapun karena memang sama-sama tidak punya. Malam hari ketika mereka berkemah, sepanjang malam dia menangis kepada Allah. Kecewa karena tidak bisa infak di jalan Allah azza wajalla. Oleh karena itulah maka kekecewaannya menunjukkan semangat infaknya. Ketika sholat subuh, Nabi SAW selesai sholat subuh bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam infak di jalan Allah? Coba beritahu. Nggak ada yang nyaut tuh. Infak ke siapa? Mereka berada di jalan menuju perang, menuju medan perang. Tidak ada yang infak, tidak ada yang sholat. Sekali tidak ada yang nyaut, dua kali tidak ada yang nyaut, sampai tiga kali ada yang ngacung, saya ya Rasulullah. Ternyata sahabat yang semalam nangis tadi, apa yang kamu infakkan dan kepada siapa yang kamu infak? Kepada siapa kamu berinfak? Semua sahabat juga kaget, dia orang gak punya apa-apa masa infak. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin infak dengan harta tapi saya juga tidak punya. Makanya saya infak dengan tenaga, tapi kali ini engkau pun tidak membawa perbekalan apa-apa yang bisa aku bawa sebagai infakku dengan tenaga. Maka aku dipenuhi rasa sedih karena tidak bisa infak. Semalaman aku nangis kepada Allah, lalu aku berkata, ya Allah, siapa saja orang yang pernah zalim kepadaku, pernah bersalah kepadaku, aku berinfak dengan pemberian maafku kepada semua orang yang pernah berdosa kepadaku. Infak dengan maaf. Apa kata Nabi SAW? Abshir, berbahagialah engkau karena semua Allah telah menerima infakmu. Hebat ini orang. Tapi ini jangan dijadikan sebagai dalil untuk pelit infak dengan harta. Infak dong untuk Ramadan, untuk daurah. Udah setiap malam infak. Kemana? Dengan maaf, malah saya infak ke kamu. Kamu kemarin berdosa ke saya maafkan itu infak saya. Pelit gitu, ya. Orang ini tidak bisa infak dengan maaf karena tidak bisa infak dengan harta. Oleh karena itulah, maka di dalam sikap orang yang saum ketika dia diajak berantem, diajak ribut oleh orang lain, dia menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa dia orang yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Dia orang yang sabar, dia orang yang berjiwa lapang, berjiwa besar, dan dia orang-orang yang akan Allah tinggikan kemuliaannya. Orang-orang yang Allah akan ampuni dosa-dosanya, dan orang yang Allah berikan pahala infak karena pemberian maafnya kepada orang lain. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lain dari saum dan Ramadan, yang apabila kita bahas semua bisa habis semua waktu untuk itu. Padahal pembahasan tentang keutamaan Ramadan ini sekedar mukaddimah untuk menjelaskan pengantar bagaimana caranya agar Ramadan kita bersemi indah. Itulah mukaddimah. Sekarang kita masuk ke materi inti. Bagaimana caranya agar Ramadan kita bersemi dengan indah? Agar Ramadan kita bersemi dengan indah, maka terapkan adab-adab yang wajib kita perhatikan selama Ramadan. Apa sajakah adab-adab itu? Ada dua jenis adab. Pertama, adab-adab yang wajib, yang mau tidak mau. Kalau adab ini tidak dilaksanakan, rusak sudah saum kita. Kedua, ada adab-adab yang sunnah. Mungkin pembicaraan kita hanya dua poin ini saja, karena dua poin ini pun panjang, belum tentu cukup waktu untuk membahas. Kita mulai dari adab saum yang wajib. Adab saum yang wajib yang harus kita lakukan selama saum, yang apabila tidak dilakukan akan rusak saum kita, adalah hendaklah orang yang saum melaksanakan semua yang Allah wajibkan kepada kita, baik amalan qauliyah ataupun fi'liyah, baik ucapan ataupun perbuatan, termasuk ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan dengan harta kita. Wajib bagi kita memelihara sholat yang 5 waktu secara berjamaah di masjid bersama imam masjid di awal waktu. Dan tidak melalaikannya kecuali kalau ada uzur, baik uzur sakit, uzur hujan, uzur karena safar. Kalau tanpa uzur seperti itu, maka wajib kita tunaikan secara berjamaah di dalam masjid. Wajib kita juga kita tunaikan zakat dari harta kita bila sudah sampai masanya, sudah memenuhi nisabnya dan sudah sampai haulnya, keluarkan. Wajib juga bagi kita mencari ilmu di saat kita memungkinkan untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib. Dan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, siapa orang yang melalaikan kewajiban itu, dia terjerumus dalam dosa-dosa besar yang bisa merusak nilai dari saumnya. Seperti meninggalkan sholat, dosanya jauh lebih besar daripada dosa kemaksiatan yang lain. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa merampok, dosa membunuh, dosa berzina, dosa judi, dosa mabuk. Itu diterangkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair dalam bab Tarkus Sholat. Al-Kabair itu kan dosa-dosa besar. Dan beliau mencantumkan salah satu dosa besar adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Dan beliau menyatakan dosa meninggalkan sholat lebih besar dibanding dosa berzina, dosa mabuk, dosa judi, dosa membunuh, dosa merampok dan yang sejenis. Kenapa? Karena kalau kita membunuh, kalau kita merampok, mencopet, yang kita rampas adalah hak sesama manusia. Adapun kalau seseorang meninggalkan sholat, yang dia rampas hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus dia tunaikan tapi tidak dia tunaikan. Maka dosa merebut hak Allah jauh lebih besar daripada dosa merampas hak sesama manusia. Inilah yang pertama, lakukan seluruh kewajiban. Kedua, jauhi semua yang Allah larang. Yang Allah haramkan untuk dilakukan, maka wajib kita untuk menjauhinya. Seperti apa? Ini yang lebih banyak. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis, jumlah larangan jauh lebih banyak daripada jumlah perintah. Karena apa? Karena perkara yang dilarang lebih banyak daripada yang diperintahkan. Kita dilarang beberapa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh lisan kita. Itu saja banyak. Dan larangan terbesar terhadap lisan kita adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama adalah berbicara atas nama Allah, karena agama ini adalah milik Allah, wahyu Allah. Agama bukan produk akal manusia. Agama bukan budaya, bukan hasil budidaya manusia, bukan hasil olah otak dan perasaan manusia, bukan. Agama ini wahyu. Wahyu ini sumbernya Quran Sunnah. Berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah. Ketika orang berbicara dengan tentang agama tanpa ilmu, dosanya jauh lebih besar daripada dosa-dosa lisan yang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Jangan kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian berupa kedustaan, ini halal dan ini haram, sekedar mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan bahagia. Kesenangan yang sedikit, tapi mereka akan pula azab yang sangat pedih. Termasuk berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini juga dosa terbesar kedua yang dilakukan oleh lisan. Dan salah satu berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Apalagi menyampaikan hadis palsu. Hadis itu apa? Ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan gitu ya? Ternyata kalau hadis palsu, maknanya bukan Nabi yang membuat hadis palsu. Jangan sampai bodoh banget ada orang, kalau memang hadis palsu itu tidak boleh, kenapa Nabi bikin hadis palsu? Ini orang dengan kebodohannya ngeyel. Yang dimaksud hadis palsu adalah ucapan orang biasa lalu diaku-aku sebagai ucapan Nabi SAW. Itu yang disebut hadis palsu. Dan ini banyak. Menyampaikannya berarti berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hadis palsu, hadis lemah tanpa menjelaskan kelemahannya juga itu sama. Al-Imam Ibnu Hibban sebagai orang yang mutasahil dalam menyesuaikan hadis menyatakan termasuk di antara berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Dosanya besar. Ancamannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku maka bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian berdusta karena dusta itu menyeret pelakunya ke dalam kedurhaka. Ini dusta secara umum dan dusta mengatasnamakan Nabi lebih besar lagi dosa. Padahal yang biasa menyampaikan hadis palsu dan hadis lemah bukan orang awam, tapi siapa? Para ustaz yang kena tuh. Orang awam, orang umum jarang bicara tentang hadis. Tapi ustaz banyak. Kalau ustaz itu tidak teliti, tidak menjaga diri, jarang baca, jarang menelaah, akhirnya menyampaikan hadis palsu atau hadis lemah tanpa menjelaskan kelemahannya, kena dengan ancaman tadi. Nah sebentar lagi Ramadan, banyak tuh hadis-hadis palsu yang akan beredar ya. Contoh hadis palsu yang hadis dhaif yang beredar pada bulan Ramadan apa? Sumu tasihu. Saumlah kamu maka kamu akan sehat. Hadis ini lemah, dhaif. Kelemahannya dijelaskan di antara dalam sifat saum Nabi oleh Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullah taala. Ada lagi rajana minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qila wa mal jihadul akbar? Qal jihadun nas. Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat bertanya, apa jihad besar itu? Jihad melawan hawa nafsu. Sering dengar enggak hadis ini? Sering. Kapan diucapkannya? Ramadan biasanya. Sebentar lagi coba dengar di TV, di radio pasti ada tuh muncul. Itu palsu. Bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepalsuannya bukan kata saya, kata para ulama ahli hadis. Lihat penjelasan Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhriju Ahaditsil Ihya. Kitab ini adalah kitab Ihya. Hadis ini adalah Ihya Ulumuddin Sunan Al-Ghazali. Dan kitab Ihya Ulumuddin ini hadis-hadisnya ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi. Lalu lahir kitab Takhriju Ahaditsil Ihya. Di antaranya ada hadis ini, kata beliau, hadis ini la aslala, tidak ada asalnya. Alias palsu, bukan kata Nabi. Lihat perkataan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tasdidul Qaus menyatakan ini ucapan-ucapan seseorang namanya Ibrahim bin Ablah lalu diaku-aku sebagai ucapan Nabi. Syekhul Islam dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan juga membahas ini lalu mengutip perkataan Imam Al-Iraqi dan perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebutkan tadi. Ini palsu. Tapi banyak para ustaz yang menyampaikan ya. Nah mungkin di antara hadirin ada yang nanti jadi ustaz ngisi di ceramah-ceramah Ramadan. Hati-hati, pastikan hadis yang kita sampaikan adalah hadis sahih dengan merujuk kepada literatur yang ada. Selain berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, hindari juga berdusta secara umum. Hindari juga ghibah, hindari juga namimah, hindari juga mencela, hindari menghina, hindari memberikan gelar-gelar yang buruk. Apalagi kepada sesama aktivis, memberi gelar-gelar buruk melalui media sosial yang dibaca oleh jutaan orang. Sebentar lagi kan mau pilpres ya. Orang jahil baru ngaji sebulan, dua bulan, setahun, dua, satu tahun sudah berani bertarung ngadu argumentasi di media sosial tentang pilpres. Ada yang pro dan yang kontra. Ketika ada terjadi perbedaan pendapat sesama salafin, ya ada yang pro dan yang kontra, ada yang nyoblos, ada yang tidak. Saking memanasnya timbul gelar-gelar yang buruk. Disebutnya orang yang tidak sependapat dengan dia maklar fatwa, Makhlar itu kan konotasinya buruk ya. Jual beli dengan uang agar dia menang gitu. Makhlar kasus seperti itu kan itu buruk. Disebut makhlar fatwa, disebut sikabayan, disebut politisi pinggiran, disebut segala macam yang menyakitkan. Jangan sampai seperti itu. Apalagi Ramadan itu sekali tertulis susah dihapus loh. Itu akan ada terdokumentasikan sampai kapan. Dan taubatnya harus diralat melalui media yang sama. Sudah masalah pilpres, masalah ijtihadiyah. Selahkan kepada ulama ahli ijtihad. Berikan informasi yang lengkap. Setelah yang lengkap, gimana pendapat Anda ya Syekh? Tanya saya ini begini, tanya saya itu. Semuanya sepakat itu. Dan ustaz bukan mujtahid. Kalau ada ustaz umpamanya ya membantah fatwa-fatwa masyayikh dengan menyatakan mereka enggak kenal waqi di kita. Mereka di sono, kita di sini. Ucapan itu menuduh bahwa para masyayikh sembrono dalam memberikan fatwa. Ucapan itu menuduh bahwa ustaz-ustaz yang menyampaikan informasi itu parsial dan tidak lengkap, hanya sesuai dengan hawa nafsu. Enggak. Ya. Itu masalah ijtihadiyah, serahkan kepada para mujtahid, para ulama. Lalu kita sebagai thalabul ilm, diam. Jangan ngomong. Kalau ada yang berbeda, ya jangan dicela. Kalau ada yang berbeda, ya jangan argumentasi dengan dia. Karena apa? Karena akan jadi debat kusir. Akhirnya timbul istilah-istilah gelar-gelar yang buruk. Allah berfirman, "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi salismul fusuq ba'dal iman." Jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Sikap yang paling selamat, diam, jangan berkomentar. Ada fatwa para ulama tentang salat, silakan laksanakan. Kalau setuju, kalau enggak setuju diam, jangan mencela nanti ulamanya yang menjadi tercela oleh ucapan kita. Ya. Ini masalah ijtihadiyah dan ustaz bukanlah mujtahid. Merujuklah kepada para ulama tentang masalah. Inilah adab-adab yang wajib, ada dua poin. Laksanakan seluruh kewajiban, jauhi semua yang Allah haramkan, yang Allah larang. Inilah poin yang pertama. Kedua, sedikit agak terburu-buru. Adab-adab sunnah. Laksanakan adab sunnah apabila Ramadan kita ingin bersemi secara indah. Apa saja adab-adab sunnah tersebut? Pertama, jaga qiyam Ramadan. Jaga sholat malam di bulan Ramadan berupa taraweh. Lakukan bersama imam di masjid. Baik laki-laki ataupun perempuan. Lebih utama untuk melakukannya di masjid sekalipun dibolehkan untuk melakukannya di dalam rumah. Ketika Nabi SAW menyuruh para wanita untuk lebih baik diam di dalam rumah, wa buyutuhunna khairul lahunna, itu untuk sholat fardu, tetapi untuk sholat qiyam Ramadan beliau menyuruh istrinya untuk ikut sholat berjamaah. Oleh karena itulah, maka pelihara qiyam Ramadan. Apa efeknya? Pertama, orang yang melihara qiyam Ramadan akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Kedua, pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang memelihara qiyam Ramadan berjamaah di masjid sama dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Ashabus Sunan menyatakan, "Man qama ma'a imamihi hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul laili kullih." Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, maka akan dicatatkan bagi orang itu sholat semalam suntuk. Sholat yang mungkin cuma setengah jam atau kadang kurang dari itu. tapi pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Jadi isilah malam harinya dengan qiyam Ramadan. Itu yang pertama. Kedua, yang juga disunnahkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak infak dan sedekah. Karena dalam infak dan sedekah terkandung banyak sekali keutamaan. Pertama, infak dan sedekah bisa meredam murka Allah atas kita. Ketika Allah murka karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, lalu kita melakukan infak, maka infak itu bisa memadamkan kemurkaan Allah kepada kita. Kedua, infak dan sedekah akan menyebabkan orang itu diselamatkan dari kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ad-Dahab, Allah berfirman tentang orang-orang mukmin yang diselamatkan dari kengerian hari kiamat. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, fawaqqahumullahu syarra dzalikal yawm. Kata Allah, mereka berkata, kami memberi makan kepada kalian. Liwajhillah, hanya untuk Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak mengharapkan balasan atau perucapan terima kasih. Nuhun oge henteu, teu ngaharepkeun nuhun-nuhun acan. Ucapan terima kasih pun tidak diharapkan, apalagi balasan yang lain. Inna nakhafu min rabbina, kami takut kepada Rabb kami pada hari di saat semua muka tegang dan cemberut. Jadi kenapa dia ngasih infak sedekah makan dan minum kepada orang? Karena takut kepada Allah di hari kiamat ketika semua orang wajahnya tegang dan cemberut. Yauman abusan qamtarira. Apa akibatnya? Fawaqqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah menyelamatkan orang itu dari kejelekan hari itu, dari keburukan dan kedahsyatan hari itu. Infak dan sedekah bisa menyelamatkan orang pada hari kiamat. Ya. Terlebih infak dan sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan melebihi infak dan sedekah di bulan yang lain. Dan media untuk berinfak dan sedekah di bulan Ramadan lebih banyak dibanding yang lain-lain. Ada iftar shaim, ada taftirus shaim, memberi makan kepada orang yang saum. Selain mendapatkan hal-hal tadi yang meredam kemurkaan Allah, yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, juga memperoleh pahala, ditambah pahala saum orang-orang yang kita beri makan. Kita beri makan, saya nih 10 orang setiap hari untuk buka orang yang saum. Setiap hari dia memperoleh pahala saum 11 orang. Saum dirinya dan 10 orang yang kita beri makan, ya. Tiap hari kali aja 30, 10 kali 30, 300 orang. Berlipat itu, padahal pahala saum itu luar biasa seperti yang tadi dijelaskan. Makanya ikhwan dan akhwat, hadirin yang ada di sini, juga para pendengar Radio Roja, baik Silensi ataupun Bandung, juga pemirsa Roja TV atau yang melalui streaming Radio Roja manapun, dimanapun Anda berada, di Bandung ini nanti insya Allah akan buka, ada buka saum bersama, ya. Silakan bagi yang ingin menitipkan biaya untuk buka saum bersama dengan daurahnya, silakan menghubungi pihak panitia atau yayasan atau Radio Roja Bandung. Termasuk juga nanti ada Radio Roja Bandung menyebarkan pecel, ada di bawah, ya. Ini bawa ke rumah, isi selama bulan Ramadan. Selesai Ramadan penuh, setorkan ini untuk Radio Roja Bandung. Pahalanya sama dengan pahala infak di bulan Ramadan. Pemanfaatannya untuk dakwah. Satu kali ceramah oleh Ustaz di Radio Jawa Bandung memberi hidayah kepada puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang di seluruh dunia, orang-orang yang infak tadi dapat kebagian kecipratan pahala dari dakwah itu. Oleh karena itu jangan disia-siakan kesempatannya. Ya. Inilah yang ketiga yang sangat kita anjurkan, yaitu infak sebanyak mungkin di bulan Ramadhan. Keempat, perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak empat poin sikap kita kepada Al-Quran di bulan Ramadhan. Apa saja empat poin itu? Pertama, tentu saja membacanya. Kedua, menghafalkannya. Ketiga, memahami isinya. Kalau ada pelajaran-pelajaran tafsir, ikuti pelajaran-pelajaran tafsir itu. Dan yang terakhir, tentu saja mengamalkannya. Perbanyak itu di hari-hari biasa, dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Karena apa? Karena bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya pada hari kiamat. Rasul selesai menyatakan, "As-siyamu wal-Quran yashfa'ani bihil abda yawmal qiyamah." Saum dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Berkata saum, "Rabbi mana'tuhu 'anil ta'am wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fihi." Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan, minum dan syahwat di siang hari. Jadikan aku sebagai syafaat bagi orang ini. Berkata Quran, "Rabbi mana'tuhu 'anil naum ana al-laili wan nahar fasyafi'ni fihi." Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur karena membaca aku. Siang dan malam, jadikan aku sebagai syafaat bagi orang. Fayasfa'an. Lalu Allah memberikan izin kedua-duanya untuk bersyafaat kepada orang. Perpaduan saum dan bacaan Al-Quranlah perpaduan yang klop, karena kedua-duanya akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya di dalam keadaan saum. Inilah ikhwan beberapa kiat yang tidak menyeluruh agar Ramadan kita bersemi indah. Sudah hampir 2 jam waktu yang kita habiskan, tinggal tersisa 20 menit lagi waktu untuk bertanya jawab. Walaupun ini belum tuntas seluruh poin kita bahas, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Pak Alamsah, Alamsah Ratu Prawira Negara, silakan. Ini disampaikan bahwa kita menyampaikan hadis yang dhaif. Bagaimana? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Tadi dikatakan tidak boleh kita menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Sekarang bagaimana kalau orang itu tidak tahu bahwa hadis itu dhaif? Iya, sama. Tidak tahu hadis itu dhaif kok berani menyampaikan. Jangankan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan orang biasa, pejabat, penyelenggara negara, presiden, menteri, gubernur atau wali kota, lalu omongannya kita sampaikan secara salah dengan mengatakan Pak wali kota mengatakan demikian, demikian, demikian, padahal wali kota tidak berkata demikian, akhirnya menyebar dan timbul masalah. Wali kota tahu, namanya dicatut. Apa yang terjadi? kita bisa dituntut secara hukum, dipidana ya, memfitnah, bisa dipenjara. Itu dalam hukum dunia. Apalagi akhirat, apalagi yang kita catut adalah nama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak tahu bahwa hadis itu dhaif, ya mestinya dia memastikan dulu sahih atau tidak. Apa benar enggak ini ucapannya? Karena apa? Karena urusan menyampaikan sabda Nabi berkaitan dengan syariat, dan syariat itu sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia. Kalau ucapan wali kota, gubernur, menteri atau presiden hanya di dunia dihukumnya, beberapa bulan keluar lagi bebas lagi. Tapi di akhirat, wah, enggak segampang itu. Lebih dahsyat siksanya daripada hukuman di dunia. Begitu. Allah. Bismillah. Pak Ustaz, saum sunnah menjelang Ramadan batasnya sampai berapa hari menjelang saum wajib? Ya, bagi orang yang terbiasa baik saum Daud ataupun saum Senin Kamis, dibolehkan sampai masa akhir sebelum Ramadan. Umpama. Ramadan umpamanya satu Ramadan itu Selasa. Kita terbiasa Senin Kamis. Hari Seninnya kita masih boleh saum sunnah. Saum Senin Kamis kalau kita sudah terbiasa saum Senin Kamis. Atau umpamanya kita biasa saum Daud dan hari Kamis satu Ramadan umpamanya. Dan ternyata hari Rabu itu jatuh giliran saum Daud kita. Boleh kita saum. Walaupun sehari sebelum Ramadan karena kita sudah terbiasa. Kecuali kita tidak biasa saum Senin Kamis, tidak biasa Daud, pas hari Selasa satu Ramadan, hari Seninnya kita saum Senin Kamis sunat. Maka itu tidak boleh. Karena kita tidak terbiasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tuqaddimu Ramadan bisaum yauman aw yaumain. Janganlah kalian dahului Ramadan dengan saum satu hari atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa melakukannya. Jadi kalau yang sudah terbiasa boleh walaupun sehari sebelum Ramadan. Mohon pencerahan dan penjelasan. Bolehkah di zaman sekarang kita sholat tarawih mengikuti Rasulullah SAW seperti sholat tarawih bersama imam di masjid 3 hari, sisanya di rumah sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan alasan masjid terdekat melaksanakan 23, sedangkan kami meyakini 11 rakaat. Apa atau bagaimana sebaiknya atau afdal? Kalau begitu berarti tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya 3 hari di masjid, selebihnya di rumah. Rasul tidak begitu. Kadang-kadang dia begitu, tapi kadang-kadang beliau melakukan di tengah, kadang-kadang di akhir. Hadis yang tadi berdasarkan Sunan Abu Daud, siapa man qama ma'imahi hatta yansarifa, ya, itu dari Abu Dzar. Itu sebagai respon Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan Abu Dzar, ya Abu Dzar, bagaimana wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita salat semalam suntuk aja? Itu dilakukan di pertengahan Ramadan. Setelah Nabi dengan Abu Dzar dan kawan-kawan itu melakukan selama 5 hari di tengah-tengah Ramadan. Di riwayat lain di akhir Ramadan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang sholat bersama imam sampai selesai akan dicatatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi tidak benar Nabi hanya 3 hari. 3 hari itu hanya disebutkan dalam salah satu hari. Sedangkan hadis yang lain banyak yang juga sama-sama sahih. Kedua, Nabi tidak terus-terus di masjid itu karena ada uzur. Apa uzurnya? Khawatir turun wahyu yang mewajibkan. Karena wahyu waktu itu masih turun. Dan kalau itu diwajibkan berat bagi umat. Bagi umat di zaman itu gak akan berat. Mereka semangatnya tinggi. Tapi bagi umat di zaman kita, aduh, jangankan sholat tarawih atau 5 waktu aja banyak yang kedodoran ya. Tarawih itu hanya penuh di 5-10 hari pertama, coba setelah 11 hari. Kosong masjid-masjid itu. Awal-awal sampai di jalan-jalan. Sudah seminggu mah kosong. Masjid itu ngalgaan. Tadi nama sempit. Oleh karena itulah, maka Nabi ada uzur. Khawatir diwajibkan. Nah sekarang uzur itu sudah tidak mungkin lagi terjadi. Wahyu tidak mungkin turun. Kembalilah hukum sholat qiyamu Ramadan seperti sedia kala, yaitu sunnah. Jadi siapa orang yang ingin mengamalkan sunnah lalu hanya 3 hari di masjid, sisanya di rumah, orang itu bertolak belakang dengan sunnah. Ya, Nabi mengiming-imingi siapa orang yang sholat qiyam Ramadan sampai selesai bersama imam, akan dicatatkan bagi dia sholat semalam suntuk. Bagaimana kalau kita meyakini 11, terus di masjid dekat kita 23? Apakah kita akan di rumah? Coba orang itu suruh umroh di bulan Ramadan ke Mekah dan ke Madinah. Apa dia akan sholat di hotel? Padahal digigirin ayam Masjid Nabawi, Masjid Haram. Dan di Masjid Haram, di Masjid Nabawi berapa rakaat? 23 rakaat. Tapi setirnya dua orang, imamnya dua orang. 12 rakaat, istirahat, lalu diganti dengan imam yang kedua. Coba bagaimana sikapnya? Apakah akan sholat di hotel? Padahal sholat di Masjid Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Ngapain jauh-jauh ke sana sholatnya di hotel? Coba. Oleh karena itulah orang ini akan kebingungan. Ya. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat tarawih itu hanya 11 rakaat berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW tidak pernah melebihi sholat 11 rakaat baik Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Ya. Apakah ini hanya satu-satunya hadis? Enggak. Banyak hadis lain. Ummu Salamah menyebutkan 17 rakaat. Ibnu Abbas menyebutkan 13 rakaat. Tapi bertentangankah dengan Aisyah yang menyatakan tidak pernah lebih dari 11 rakaat? Tidak bertentangan. Karena Aisyah hanya menyampaikan sebatas apa yang dia lihat. Istri Nabi ada berapa dalam waktu yang bersamaan? 9 orang. Kalau satu istri kebagian satu hari, berarti Aisyah kebagian 9 hari sekali. Ya, 8 hari yang lain itu istri yang lain, Aisyah tahu nggak? Nggak tahu. Nah, ada keterangan dari istri yang lain bahwa Nabi lebih dari 11 rakaat. Makanya kalau kita hanya berpegang kepada Aisyah lah saja, di luar Aisyah apa tidak dipakai tuh? Di luar ketika Nabi tidak digiliran di Aisyah, apa enggak dipakai hadis itu? Dipakai juga. Maka kumpulkan semua hadis. Dari semua hadis itu para ulama menyimpulkan bahwa qiyamul lail baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat, karena Nabi berbeda-beda jumlah rakaatnya. Dari sini lahir perbedaan para ulama. Imam Malik 41 rakaat, 36 tarawihnya, 5 rakaatnya witir. Imam Syafi'i, Imam Ahmad 23, Imam Syafi'i 21, dan yang lain-lain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyatakan bahwa qiyamul lail termasuk qiyam Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi waktu. Kalau waktunya habis, maka habis juga saat untuk melakukannya. Makanya siapa orang yang ingin melakukan 11 rakaat seperti hadis Aisyah boleh, tapi panjangkan bacaannya agar lama. Dan siapa orang yang ingin membaca surat yang pendek-pendek boleh, tapi tambah jumlah rakaatnya agar lama. Kita ingin yang jumlah rakaatnya paling sedikit, bacaannya pendek, 15 menit beres. Licik atau gitu. Ya. Jadi enggak apa-apa. Memang yang 11 dan 23 ikhtilaf di kalangan para ulama. Allahu a'lam. Bagaimana orang yang sedang hamil melakukan saum kemudian di pertengahan bulan tidak kuat, apakah bisa dengan fidyah atau mufradah? Kalau nyata hamil, fidyah, bukan mufradah. Kita tidak sempat membahas aspek fikih Ramadan karena waktunya enggak cukup, dan temanya bukan fikih Ramadan tapi kiat agar Ramadan bersemi indah, kan gitu ya. Makanya fikihnya tidak dibahas. Tapi pasti muncul pertanyaan itu. Yang hamil dan menyusui boleh tidak saum kalau membahayakan, dan dia harus fidyah dan bukan qadha. Ya. Pendapat yang lebih kuat fidyah. Yang hamil menyusui adalah fidyah, bukan qadha. Hal apa saja yang bisa merusak puasa? Semua dosa merusak puasa, ya. Apa saja? Banyak dirinci. Pokoknya semua dosa, baik dosa itu meninggalkan perintah ataupun melanggar larangan, itu merusak saum kita. Kalau merusak itu maksudnya merusak pahalanya. Tapi saumnya tidak batal dengan maksiat. Tapi kalau apa saja yang membatalkan saum, itu yang belum kita bahas. Hal apa saja yang membatalkan saum? Nah ini, ya, yang membatalkan saum ada banyak. Pertama, makan dan minum. Yang kedua, jima. Yang ketiga, segala sesuatu yang menggantikan fungsi makan, seperti disuntik suplemen, disuntik vitamin, infus yang dimasukkan ke dalam infusan itu adalah suplemen makanan. Jadi setelah disuntik itu tadinya lemes, lapar, setelah disuntik jadi jag-jag. Maka itu batal karena sama fungsinya dengan makan. Adapun disuntik obat biasa yang tidak menghilangkan lapar dan haus, tidak menambah tenaga, tidak sama dengan fungsi makan, hanya disuntik obat biasa, boleh. Tidak membatalkan saum kita. Umpamanya kita sakit gigi lalu dicabut gigi kita. Sebelum dicabut diapa dulu? Suntik apa? Suntik baal. Sebelum disuntik lapar dan haus, setelah disuntik apa? Tambah lapar, haus, tambah sakit lagi. Maka enggak batal. Boleh cabut gigi, disuntik baal dibolehkan karena bukan suplemen makanan. Termasuk ketika kita umpamanya sakit sesuatu disuntik, maka suntikannya adalah obat, maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau suntikannya menggantikan fungsi makan, maka itu yang membatalkan saum kita. Bagaimana dengan menggosok gigi, batal saum atau tidak? Tidak batal saum, kecuali kalau odolnya ditelan. Tapi lebih utama kita menghindarkan memakai pasta gigi apabila dikhawatirkan tertelan atau ada iktikad menikmati rasa dari pasta gigi tersebut. Karena Nabi SAW juga bersiwak ketika saum, dan siwak itu ada rasa tidak? Ada rasa, ada bau. Apalagi siwak zaman sekarang ada rasa stroberi, rasa oren. Cuma saya cari rasa durian enggak ada. Rasa mentol itu ada, ya. Ketika sedang musafir, dahulukan berbuka. Haruskah dengan air? Berbuka yang pertama, yang paling utama, dengan rutub kalau ada. Kalau tidak ada, dengan kurma biasa. Nah sekarang, Ramadan sekarang mungkin mulai muncul rutub, ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa bawa untuk Ramadan. Kalau yang peserta daurah ada milik, kebagian. Kalau enggak kebagian berarti bukan rezeki. Pertama dengan rutub. Dan rutub di Indonesia tidak ada. Karena kalau mau dibawa, sudah masuk freezer, dibawa ke sini busuk. Tapi kalau yang keringnya, nah itu bisa mungkin dibawa ke sini. Kalau enggak ada, dengan kurma apa saja. Ketiga, kalau tidak ada, barulah dengan air biasa. Kalau tidak ada air, tidak ada kurma, dengan apa saja yang ada, ya. Cendol boleh, kolak. Orang sekarang kolak dulu, salah. Kurma dulu. Pertama sunnah. Dan pasti ada aspek medisnya. Ada unsur yang berkaitan dengan kesehatannya, dan itu lebih baik. Makanya kurma diperlukan. Tapi kalau tidak ada kurma, boleh apa. Bagi wanita hamil yang tidak saum selama 30 hari, apakah ia harus bayar fidyah atau qadha? Fidyah saja, ya, tidak qadha. Bagaimana teknisnya? Ada dua, boleh masak. Lalu satu porsi makanan kita berikan ke satu fakir miskin dalam sehari. boleh mentahnya dengan beras sebesar setengah sok, sebanyak setengah sok. Setengah sok itu kira-kira 1,5 kilogram. Berikan sehari 1,5 kilogram ke fakir miskin. Itu dua cara. Bukan memberi uang, karena fidyah adalah memberi makan, bukan memberi uang. Kalau diberi uang itu dibelikan pulsa, dibelikan rokok, matang. Minta tolong untuk hadis tentang makan tidak boleh bersandar. Sudah kita jelaskan ketika membahas kita Riyadhus Shalihin bab adab-adab makan di Al-Furqan ya. Intinya begini, tidak boleh makan sambil itikaf. Itikaf banyak disalahpahami, disangkanya bersandar secara umum. Salah. Syaikh Utsaimin menjelaskan itikaf adalah bersandar ke tangan kiri saja. Jadi sambil makan bala-bala, kita tangan kirinya di belakang bersandar ke tangan kiri belok-belok. Ini yang tidak boleh. Adapun kalau tidak begitu, boleh bersandar menyandarkan punggung ke dinding, ke kursi, atau bersandar dengan kedua tangan terus disuapi, boleh. Ya kalau dua tangan bersandar gimana nyuap sendiri kan? Pasti disuapi gitu. Itu tidak ada larangan, dibolehkan. Jadi kesalahan banyak orang pas makan sambil berdoa, enggak boleh, Nabi juga di hadis. Hadisnya benar, tapi interpretasi dari hadis itu yang salah. Yang dimaksud ittika adalah bil yadil yusra, dengan tangan kiri bersandar lalu itu makan, itu yang terlarang ya. Kalau melaksanakan sholat tarawihnya di aula, tidak di masjid, bagaimana? Tetapi berjamaahnya juga di aula, itu bagaimana? Kalau memang tidak ada masjid, boleh. Tapi kalau ada masjid, ya ke masjid. Seperti umpamanya di perkantoran. Kantor ada masjid tapi kecil, paling cukup untuk 10-20 orang. Sedangkan yang mau sholat tarawih ratusan, nggak cukup. Akhirnya di aula, di basement, maka dibolehkan. Kalau memang tidak ada masjid yang terdekat. Adapun kalau ada masjid, sebaiknya di masjid. Sampainya berapa? Jam 11. 4 menit lagi. Saat bulan puasa, boleh enggak berdusta ke istri dalam rangka membahagiakan? Misal, Umi cantik deh, padahal jelek. Boleh. Berdusta umumnya diharamkan kecuali dalam 3 hal, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. 3 hal ini boleh. Pertama, kedustaan seorang istri ke suami atau ke suami ke istri dalam rangka menyenangkan. Seperti tadi, ketika istri berdandan pakai pakaian baru, gitu ya. Dia tampil di hadapan suaminya. Bagaimana Pak? Santi, kita bilang, wah bidadari surga juga kayak kalah. Saya belum pernah melihat artis yang cantik seperti apapun melebihi kamu. Kamu itu the best. Satu-satunya. Padahal jelek. Boleh yang seperti itu. Untuk menyenangkan istri. Ya. Tapi kalau dustanya bukan dalam rangka itu, dustanya untuk menutupi kesalahan. Suami umpam biasanya jam 5 pulang, tapi jam 5 ini enggak sampai ke rumah, keluyuran dulu gitu ya. Main-main dulu, lalu pulang ke rumah jam 9 ditanya, "Dari mana, Pak?" Habis lembur. Maka ini dosa, tetap tidak boleh. Bukan di sana penempatan dosa apa dusta dibolehkan ke istri, bukan di sana. Tapi bukankah itu demi kebaikan? Kebaikan siapa dulu? Kebaikan pribadi, iya. Copet juga begitu. Kamu nyopet, enggak. Kenapa kamu dusta? Kan demi kebaikan. Kalau ngaku, benjut. Akhirnya dilepas. Jadi bukan seperti itu. Kalau imam sholat fardu sangat cepat hingga makmum tertinggal. Bukan hanya kewajiban-kewajiban sholat, namun tertinggal juga rukun-rukun sholat. Jadi gimana? Apa laki-laki tetap harus di masjid? Pecat dari imamnya. Jamaah itu tidak boleh membiarkan kalau imamnya sampai melanggar rukun sholat. tidak tumanina, umpamanya ruku belum apa, belum benar sempurna, baru nonggeng sedikit, sami Allah. Ini belum ajak sudah Allahu Akbar. Ini belum antar cuma tek langsung otomatis gitu. Itu tidak sah salat. Jangan dijadikan imam. Cari apa enggak ada imam lain. Jadi dia para jamaah harus lebih takut kepada Allah daripada kepada imam seperti. Tapi dia orang tua khawatir sakit hati. Biar sakit hati daripada sholat kita tidak sah. Jadi kalau ada imam seperti itu, coba diingatkan. Pilih imam yang faham fikih sholat. Jangan sampai tidak faham. Pas umpamanya imam salah, ditegur oleh makmum, subhanallah. Imam bingung harus ngapain kalau salah begini. Tidak tahu dia. Bisa-bisa batal di sholat. Pilih imam yang paling bagus bacaannya dan paham fikih sholat. Anak seorang perjaka yang bekerja dengan wasit. Oh, pekerja. Anak seorang pekerja yang bekerja dengan wasit. Si pagi dan sore. Bagaimana jika anak tidak bisa ikut sholat taraweh pada saat anak kebagian sip malam? Apakah keutamaan sunat bisa dicapai dengan sholat sendiri? Iya. Sholat taraweh hukumnya sunnah. Bekerja di perusahaan tempat kita kerja hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena sudah komitmen perjanjian kita dengan tempat kita kerja itu. Tidak boleh kita melakukan sholat sunnah, baik taraweh, tahajud, duha, kalau siang hari, di saat-saat jam kerja yang wajib bagi kita. Tidak boleh. Maka kalau demikian udzur syar'i, kalau dia terbiasa taraweh bersama imam berjamaah, lalu suatu saat ada udzur, baik udzur itu sakit, atau musafir, atau hujan, atau kena kebagian sip malam yang tidak memungkinkan dia taraweh berjamaah, lalu dia sholat sendirian, maka pahala sholat taraweh berjamaah tetap dapat, insya Allah. Ya. Jadi jangan nyuri-nyuri. Walaupun umpamanya dia security satpam sip malam, kayaknya aman, sudah dikunci semua ikut taraweh. Pulang taraweh dibobol. Salah dia, ya tidak boleh. Apabila kita sholat taraweh dan witir berjamaah di masjid, apa kita boleh sholat tahajud malam hari di rumah sedang kita sudah sholat witir? Boleh, karena witir bukan penutup sholat malam. Nabi selesai kadang witir dulu baru sholat, kadang-kadang witir di awal, di tengah, di akhir, menunjukkan witir bukan sholat penutup. Adapun hadis akhiru sholawatikum witron, akhiri sholat-sholat kalian dengan witir, maknanya bukan witir sebagai penutup sholat malam, tapi jangan sampai sholat malam tanpa witir. Karena apa? Karena witir itu seabdol-abdol sholat malam. Witir lebih abdol daripada tahajud. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma cukup untuk 2 rakaat, maka lebih utama witir 1 rakaat atau 3 rakaat daripada tahajud tanpa witir. Oleh karena itu, kalau kita sudah sholat dengan imam berjamaah di masjid, lalu malam mau sholat lagi, silakan, tapi jangan witir lagi. Witirnya cukup sekali tadi, ya. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama, ibu hamil dan manusia? Apakah fidyah atau qadha? Bukan yang lebih utama, yang benar. Yang benar adalah yang fidyah. Hadisnya dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhuma ada. Kemudian sesuai juga dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Dan orang-orang yang yutiqunahu hanya merasa berat dengan melakukan saum. Bisa-bisa, tapi berbahaya, berisiko. Itu seperti umpamanya manula, ya, atau orang yang punya mah kronis yang tidak bisa, kata dokter, nggak akan sembuh sekarang selama 2 tahun 3 tahun gitu, kalau digosok berbahaya. Maka fidyah termasuk orang yang hamil dan menyusui, bisa tapi berisiko. Adapun orang yang sakit atau man kana minkum maridun au ala safari fa iddatu min ayyam. Kalau kamu sakit atau safar lalu tidak sah, maka ganti pada hari-hari lain di qadha. Yang qadha itu yang sakit dengan yang safar. Itu dalam ayat. Dalam hadis ditambah dengan yang haid, wanita haid atau nifas. Itu juga qadha. Jadi yang qadha 4. Wanita yang haid, wanita yang nifas, yang sakit atau yang safar, itu di qadha. Adapun selain itu fidyah. Wanita yang hamil dan menyusui adalah wanita yang termasuk wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Kita tahu bahwa pada bulan Ramadan itu setan dan jin yang durhaka akan diikat. Otomatis titik-titik mereka tidak akan menghasut. Otomatis mungkin mereka tidak akan menghasut manusia kepada perbuatan buruk. Tapi kenapa jika kita lihat fenomena pada bulan puasa masih ada yang suka merokok di jalan, memakai yang tidak menutup aurat? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam kitab I'lamul Muwaqqin, beliau menyatakan bahwa dosa bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena godaan setan dia. Kedua, karena buruknya karakter orang tersebut. Orang yang memiliki karakter buruk, kadang tanpa digoda oleh setan, hanya ada pemisu sedikit saja, itu otomatis jalan sendiri. Seperti contoh orang yang punya karakter hasad, dengki, iri. Ya, tanpa harus digoda oleh setan, itu asal ada pemicu. Tetangganya bangun rumah aja renovasi, beli mobil baru. Karakter buruk itu jalan sendiri, otomatis hasadnya muncul. Uluh, itu orang punya mobil baru miliaran kayak. Panas. Lalu timbul sumudor, ngomong ke tetangga, tahu enggak kenapa dia mobil baru? Koruptor. Kata tetangganya, korupsi dari mana? Dia enggak pegang uang orang, bukan pejabat, bukan bendahara suatu organisasi, enggak pegang uang orang, dari mana korupsi? Kalau enggak korupsi pasti punya tuyul. Dosa enggak? Dosa. Karena apa? Karena buruknya karakter. Oleh karena itu, orang yang buruk karakternya, baik kasar ataupun umpamanya hubud dunia, cinta dunia, kadang tanpa digoda oleh setan asal ada pemicu, dia bisa terjerumus ke dalam dosa. Ini penyebab yang pertama, di bulan Ramadan masih ada orang yang melakukan perbuatan dosa. Kedua, walaupun setan dan jin-jin jahat yang kafir dibelenggu, tapi ada jin-jin muslim yang fasik. Jin muslim yang fasik ini tidak dibelenggu karena dia harus sholat, dia harus beribadah. Sama dengan orang, bahkan lebih dari orang. Orang Islam yang fasik suka enggak menggoda kawannya agar berbuat dosa? Suka. Pas ada kawannya sudah pakai gamis, pakai kopiah mau ke pengajian, ditanya, mau kemana ke ngaji? Sudah enggak zaman, mending kita mejengyu di sana. Banyak yang harerang dan mararanis. Enggak punya uang, saya traktir. Ngaji mana nanti di rekaman ada, diputar lagi di roja. Enggak perlu hadir. Ngaji mana nanti minggu depan juga ada lagi. Tergoda aja. Akhirnya buka kopiah, buka gamis, pakai baju biasa, akhirnya enggak jadi ngaji. Dia setan buntelkan. Berwujud. Walaupun dia muslim, temannya ini muslim. Tapi muslim yang fasik membawa temannya kepada kefasikan. Kalau ini mungkin terjadi di kalangan manusia, lebih mungkin lagi di kalangan jin. Setiap kita ada jin korin. Yang mungkin di jin korin itu mungkin saja kafir, mungkin muslim, tapi yang fasik yang menggoda kita kepada keburukan. Makanya walaupun jin-jin jahat, setan-setan yang durhaka dibelenggu, tapi ada jin-jin muslim yang fasik yang tidak dibelenggu, merekalah menjadi penyebab terjerumusnya orang ke dalam dosa. Wallahu a'lam. Ya, sudah lewat waktunya dan kertas masih sangat banyak. Mohon maaf bagi para pemirsa TV Roja ataupun pendengar Roja Cilengsi, Roja Bandung ataupun studio radio manapun yang ikut menyiarkan siaran ini tidak bisa menampung pertanyaan dari pendengar karena kertas pertanyaan dari hadirin juga sangat banyak. Waktu jualah yang membatasi kita. Cukup sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.